Sunyi malam, kini tiada bintang. Angin malam dingin membalui angan. Hanya bulan katampe denai batenggang. Rindu hati kamadi kaduka. Adiak surang jauh dari pandangan. Antabilo masuk kita ke batamu. Janji-janji nalas amo kita karang. Usabi akan babu ngulayu. Bayang bulan menari, saraso bayang adia dan kini. Jika adia lai maraso rindu, kirimkan salam jo angin lalu. Gantungkanlah rindu di awan biru, ulian nak sanang kita marindu. Dia surang jauh dari pandangan. Antabilo masuk kita ke batamu. Janji-janji nalas amo kita karang. Usabi akan babu ngulayu. Bayang bulan menari, saraso bayang adia dan kini. Jika adia lai maraso rindu, kirimkan salam jo angin lalu. Gantungkanlah rindu di awan biru, ulian nak sanang kita marindu. Jika adialah